Let's talk about love. Baby, I love you. Temukan cinta sejati di kamu. Hanya dengan kamu. Baby, I need you. Tak tahu aku jadi apa. Biarlah semua antai terisi, mengganggu ketenangan aku dan kamu. Baby, I love you.